الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر الحاضرين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kuliah subuh di dalam ahkam al-jum'ah, hukum-hukum yang berkaitan dengan hari Jumat. Pada beberapa kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan apa keutamaan di hari ini, begitu pula amalan-amalan yang dianjurkan dan perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan bagi setiap muslim pada hari tersebut. Adapun pembahasan pada pagi hari ini seputar salat al-jum'ah, pada istilah kita jum'atan. Kita akan jadikan sekitar 3 poin. Poin yang pertama, hukum mengenai salat al-jum'ah. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwasanya hukum salat jum'at itu wajib dari 3 sisi. Salat jum'at itu wajib dari Al-Quran, wajib dari As-Sunnah, dan wajib dari konsensus para ulama. 3 sisi. Dari Al-Quran yang pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lissalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wadharul bayi'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah dikumandangkan bagi kalian, maksudnya dipanggil, azan sudah didengar pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikir, mengingat kepada Allah. Wadharul bayi, dan tinggalkan jual beli. Kata para ulama, dari ayat ini menunjukkan kepada kita wajibnya Jumat dari 2 lafaz. Lafaz yang pertama, fas'au, bersegeralah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bergegas. Ini menunjukkan wajibnya amalan tersebut. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersegera. Ini lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua, wadharul bayi', tinggalkan jual beli. Berarti, ikhwani afidhakumullah, kalau seandainya solat Jumat itu enggak wajib, enggak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala haramkan jual beli. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperbolehkan jual beli pada hari Jumat, menunjukkan bahwasanya Jumat itu wajib untuk dihadiri. Ini dari Al-Quran. Dari As-Sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami' dan kitab beliau Al-Irwa', dari sahabat Tariq ibn Syihab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fil jama'ah. Jumat itu hak wajib pada setiap muslim dikerjakan secara jamaah. Hadisnya jelas. Jumat merupakan hak wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim dengan berjamaah. Ini dari sisi sunnah yang kedua. Yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, ijma' para ulama, mereka sudah bersepakat. Di antaranya Ibnul Munzir yang menukilkan kesepakatan para ulama di dalam 2 kitabnya. al-ijma dan al-isyraf. Kata Ibnu al-Munzir, ajma'atil ummah ala wujubi salatil jama'ah wa annaha fardu ain. Umat sudah bersepakat, maksudnya enggak ada perbedaan di antara mereka, bahwasanya Jumat ini wajib dikerjakan bagi kaum muslimin dan hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan sunnah, tapi fardu ain, wajib pada setiap leher kaum muslimin. Nah, dari tiga sisi ini hukum sholat Jumat adalah wajib. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, apa keutamaan sholat Jumat dan apa pentingnya? Apa keutamaan sholat Jumat dan apa pentingnya? Jawabannya empat hal. Yang pertama, ikhwani afidhakumullah, bahwasanya sholat Jumat merupakan sebab leburnya dosa. Merupakan sebab alat, media yang membuat dosa-dosa kita diampuni di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, mani ghadasala thumma atal jum'ata, barang siapa yang mandi kemudian dia menghadiri solat Jum'at, barang siapa yang mandi kemudian dia pergi Jum'atan, bahasa kita, fayusalli ma quddira lahu an yusalli, kemudian dia mengerjakan solat semampu dia kerjakan, dua tambah lagi dua tambah lagi dua tambah lagi dua, solat sunnah sesuai dengan apa yang dia mampu dan dia bisa kerjakan. Thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi. Setelah imam naik berkhutbah, dia pun dia mendengarkan sampai selesainya imam khutbah. Thumma yusalli ma'ahu. Kemudian dia salat bersama imam tersebut. Apa sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa yang dia miliki dari Jumat tersebut sampai Jumat yang akan datang, bahkan ditambahi tiga hari berikutnya. Ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa dia mulai Jumat tersebut sampai Jumat yang akan datang, ditambah tiga hari. Satu pekan, kemudian digenapkan 10 hari. Dosa-dosa kita diampuni. Sebabnya apa? Melaksanakan sholat Jumat. Ini yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, Jumat ini merupakan syiarnya orang-orang soleh. Jumat ini merupakan syiarnya orang-orang soleh. Sehingga yang meninggalkan sholat Jumat merupakan ciri-ciri orang fasik. Kebalikannya. Maka yang kedua, Jumat merupakan syiarnya orang-orang soleh yang tidak mendatangi sholat Jumat, tanda bahwasanya orang itu fasik. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an tarkihimul jumu'at. Sesungguhnya suatu kaum ketika mereka meninggalkan sholat Jumat, sholat Jumat, sholat Jumat, mereka tinggalkan, la yakhtimannallahu ala qulubihim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup hatinya, wa la yakunanna minal ghafilin, dan dia menjadi orang-orang yang lalai. Kalau sudah hati ditutup, maka dia akan lalai dari berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Hati yang sudah ditutup, dia tidak bisa mengerjakan amalan-amalan soleh. Di antara faktornya apa? Meninggalkan sholat Jumat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, meninggalkan sholat Jumat merupakan ciri-ciri orang munafik. Dengan sengaja. Dan gak ada udzur. Dia bisa, mampu. Merupakan ciri-ciri orang munafik. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Laqad hamamtu an amura ahadan fayusalli bin nas." Hampir saja aku perintahkan seorang laki-laki untuk menjadi imam. Karena Nabi adalah imam bagi kaum muslimin. Hampir saja aku suruh orang lain untuk menggantikan posisiku. Menjadi imam dalam sholat. Lantas kemana Rasulullah? Thumma uharrik ala rijalin yatakhallafuna anil jum'ah buyutahum. Kemudian aku mendatangi orang-orang yang mereka meninggalkan sholat Jumat. Dan aku bakar rumah-rumah mereka. Ini peringatan keras dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini merupakan ciri-ciri kemunafikan. Sampai Nabi berkeinginan memerintahkan seseorang mewakili beliau menjadi imam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi orang-orang yang tidak meninggalkan, orang-orang yang meninggalkan Jumat dari kalangan kaum munafikin. Dan aku bakar rumah-rumah mereka. Nabi berkeinginan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bahwasannya yang meninggalkan sholat Jumat, Allah subhanahu wa ta'ala padatkan hatinya. Sehingga tidak mudah untuk menerima taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari sahabat Usama ibnu Zaid, Nabi SAW bersabda, "Man taraka thalathu juma'in mutahawinan," yang meninggalkan tiga kali sholat Jumat secara sengaja. Malas. Gak mau. Barang siapa yang meninggalkan Jumat sebanyak tiga kali dengan sengaja, taba Allahu ala qalbih. Allah subhanahu wa ta'ala keraskan hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hatinya dia padat, tertutup. Sehingga tidak mudah untuk menerima hidayah taufik. Sehingga dia berjalan di muka bumi tidak di atas petunjuk. Senantiasa terjerumus ke dalam kesesatan dan kegelapan. Bisa jadi faktornya dia tinggalkan tiga kali sholat Jumat. Maka yang sudah pernah terjatuh kepada kemaksiatan ini bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta ampun. Ini empat keutamaan atau empat fadilah atau empat pentingnya sholat Jumat. Kemudian poin yang ketiga, yang terakhir, syarat wajibnya Jumat atau syarat sahnya Jumat itu ada 6 perkara. Syarat sahnya Jumat atau syarat wajibnya Jumat itu ada 6. Yang pertama, muslim. Berarti kebalikannya siapa? Kafir, enggak sah sholat Jumatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat At-Taubah ayat 54, وَمَا مَنَأَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِ. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima pahala sodakoh mereka disebabkan karena mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima pahala orang yang nafkahi, orang yang mengeluarkan hartanya, orang yang mengeluarkan sedekah. Padahal ini manfaatnya bisa dirasakan banyak orang. Fakir miskin, fukara, anak-anak yatim. Ini manfaatnya dirasakan banyak orang. Allah subhanahu wa ta'ala tidak terima. Apalagi yang manfaatnya bagi dirinya sendiri berupa sholat. Ketika kita sholat, yang mendapatkan pahala ya orang itu sendiri. Yang manfaatnya luas, Allah enggak terima karena dia kufur. apalagi yang manfaatnya cuman kembali kepada orang tersebut, maka lebih utama untuk tidak diterima. Maka syarat yang pertama, ikhwani afidhakumullah, muslim, karena dia memiliki pondasi tauhid. Sehingga kalau ada orang kafir yang masuk Islam 5 menit sebelum azan dikumandangkan, maka wajib dia untuk mengerjakan sholat Jumat. Azan sudah dikumandangkan 5 menit sebelum itu dia masuk Islam, maka wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, karena syarat pertama sudah ada. Kemudian syarat yang kedua adalah al-baligh. Kebalikan balik apa? Anak? Anak kecil. Enggak wajib melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi mereka diajar. Karena anak kecil tidak dibebani syariat Islam. Akan tetapi mereka diajari, dibimbing. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahlu Sunan dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat dan umur mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul mereka kalau sudah masuk umur 10 tahun dan enggak mau sholat, pukul. Wa farriqu bainahum fil mataj'. Dan pisahkan mereka di dalam tempat tidurnya. Pada hadis ini diperintahkan kita untuk mengajari anak-anak dan usianya sudah sampai 7 tahun. Maka diajak untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, sehingga anak kecil enggak wajib, tapi ketika datang sholat Jumat, mereka mendapatkan apa? Mereka mendapatkan pahala. Mereka mendapatkan pahala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-aqil. Orang yang berakal. Kebalikannya orang yang berakal apa? Gila, enggak wajib. Bahkan tidak sah. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, rufi'al qalamu an thalath, pena diangkat dari 3 orang, maksudnya syariat tidak membebani mereka. Yang pertama, anisabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik. Kemudian yang kedua, wa an-na'im hatta yastayqid, orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian yang ketiga, wa anil majnun hatta yufiq, orang gila sampai dia sadar. Sehingga kalau ada orang gila masuk ke masjid sholat Jumat, dikatakan Jumatnya tidak sah dan dia tidak mendapatkan pahala. Ini perbedaannya orang gila dengan anak kecil. Kalau anak kecil enggak wajib, tapi ketika mengerjakan dapat pahala. Tapi kalau orang gila enggak sah dan dia tidak dapat apa-apa dari sholatnya, karena enggak ada akal. Nah, ini yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, an yakuna dzukuran, kaum laki-laki. Kebalikannya apa? Wanita. Wanita enggak wajib sholat Jumat, tapi kalau hadir, datang, masuk ke tempatnya kaum mukminat, ruangan yang disediakan bagi kaum wanita, kemudian dia mendengarkan khutbah dan sholat Jumat sah, menggantikan dari zuhur. Tapi enggak wajib. Karena kewajiban yang keempat ini hanya kepada kaum laki-laki. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah illa arba'atan. Jumat ini wajib bagi kaum muslimin dikerjakan secara jama'ah kecuali 4 orang. Yang pertama, abdun mamluk, hamba sahaya. Karena hamba sahaya milik tuannya, enggak bisa bebas. Sehingga mereka pun dimaafkan dari kewajiban sholat Jumat. Abdun mamluk. Kemudian yang ketiga, imra'. Kemudian yang kedua, imra'ah, wanita. Kemudian as-sabi, anak kecil. Kemudian yang keempat, al-murid, orang yang dalam keadaan sakit, dia enggak mampu. Nah, di antara 4 yang diperkecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah kaum wanita. Disebutkan sebuah permasalahan, ikhwani afidhakumullah. Seorang yang memiliki dua jenis kelamin. Terkadang seseorang punya dua jenis kelamin. Dalam ilmu fikih mereka disebut dengan istilah khuntha muskil. Dua kelamin ganda. Di dalam istilah medis dikenal dengan sebutan ambigos genital. Dikenal dengan sebutan ambigos genital, memiliki dua kelamin ganda. Dia punya kelamin laki-laki, dia punya kelamin perempuan. Ini jumhurul ulama, mereka mengatakan orang yang seperti ini tidak wajib melaksanakan sholat Jumat sampai ada kejelasan kemana condong dari kelamin tersebut. Terkadang seseorang memiliki dua jenis kelamin dan disebutkan dalam kitab fikih karena berkaitan dengan berbagai macam permasalahan dalam Islam, termasuk hal waris. Karena di dalam warisan laki-laki dapat berapa? Dua. Perempuan dapat berapa? Satu. Lah ini punya dua jenis kelamin, dapat dua atau dapat satu? Dijelaskan oleh mereka. Di antaranya perkara sholat Jumat. Sampai mendapatkan kejelasan kemana condongnya kelamin yang dia miliki. Tapi zaman sekarang modern, sejak dini sudah bisa diketahui. Nah, kemana dari dua kelamin itu yang paling kuat? Ketika condongnya kepada laki-laki maka wajib. Ketika condongnya kepada perempuan maka tidak wajib. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima sebelum yang terakhir adalah al-muqim. Orang yang bertempat tinggal. Kebalikannya apa? Musafir, gugur kewajiban Jumatnya. Dalilnya apa? Karena Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau safar tidak pernah dinukilkan beliau sholat Jumat. Padahal sahabat beliau banyak ketika melakukan peperangan bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak pernah dinukilkan Nabi melaksanakan sholat Jumat. Bahkan di dalam riwayat Muslim, Nabi alaihissalatu wassalam ketika hajjatul wada', haji yang terakhir, ketika beliau sampai di Arafah, beliau wukuf di sana, beliau mengerjakan pada hari Jumat, beliau mengerjakan sholat duhur dan sholat asar. Dan tidak melaksanakan sholat Jumat. Maka dari sini, ikhwani afidhakumullah, musafir gugur kewajibannya. Kecuali satu, musafir tersebut sudah tiba di tempat tujuan. Walaupun bukan kota asalnya. Anggap saya dari Jember. Ketika saya berpergian jauh menuju ke Denpasar, pada hari Jumat saya mendengarkan azan, gak wajib saya turun dari mobil. Tapi ketika kita sudah sampai di Denpasar, sudah turun dan mendengarkan azan, maka di sini wajib untuk menghadiri sholat Jumat karena dia sudah sampai di tempat tujuan. Nah, sehingga syarat sahnya Jumat bagi al-istitan, orang yang menetap tinggal dan sudah turun pada sebuah tempat, baik pedesaan maupun perkotaan. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengeluarkan fatwa kepada para nahkoda. Nahkoda kapal atau ABK, anak buah kapal, yang mereka senantiasa berlabuh di tengah-tengah laut sampai sekian bulan, baik ngantarkan barang, minyak atau hal-hal yang lain. Fatwa Syekh Muhammad ibn Shalih Al Utsaimin tidak diperbolehkan bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat di atas kapal tersebut. Dan saya pernah dikabari oleh salah seorang yang sudah bekerja di atas kapal 25 tahun. Sebagian kaum muslimin mereka senantiasa melaksanakan sholat Jumat di atas kapalnya. Satu orang khutbah sambil membaca dan yang lain mendengarkan. Dan digilir. Nah, maka hukumnya tidak sah melaksanakan sholat Jumat di atas kapal ketika bepergian jauh. Syekh Muhammad ibn Shalih Al Utsaimin bahkan menyatakan tidak sah. Karena syarat sahnya Jumat al-istitan, menetap dan tinggal. Jadi mereka apa? Mengerjakan sholat duhur dan sholat asar, mereka jamak. Ini syarat yang kelima. Kemudian syarat yang terakhir, biduni udhrin syar'i. Tidak adanya udhur syar'i atau memiliki udhur syar'i, maka yang memiliki udhur gugur kewajibannya. seperti sakit nggak mampu dia keluar, atau dalam keadaan hujan yang amat sangat deras, berat bagi dia untuk menuju masjid, atau mungkin yang ketiga rihun syadid, angin yang sangat dahsyat, topan ataupun apalah jenis, ketika dia keluar takut membahayakan dirinya atau membahayakan keluarganya ketika dia tinggal, maka tetap di rumah. Atau yang keempat, bardun qaris, dingin yang luar biasa, yang ketika dia keluar dari rumah mendatangi sholat Jumat akan mendatangkan sekian banyak mudarat. Maka ini dia bisa tinggal di rumahnya, dan ini mungkin tidak bisa digunakan di negeri kita karena cuaca di negeri kita walhamdulillah mampu bagi setiap muslim datang ke sholat Jumat. Nah, atau khaufun syadid, dalam keadaan takut yang luar biasa, kancah peperangan. Nah, negeri penuh dengan peperangan seperti yang ada di Syria atau yang ada di negeri Yaman, kancah peperangan yang amat sangat dahsyat, dia khawatir untuk keluar dari rumah. Nah, maka di sini ikhwani afidhakumullah menjadikan kewajiban Jumat gugur bagi mereka. Enam orang yang pertama apa? Nah, muslim. Yang kedua? Hah? Balik. Yang ketiga? Berakal. Yang keempat? Laki-laki. Yang kelima? Mukim. Kebalikan dari musafir. Yang keenam? Tanpa adanya udzur syar'i. Ila huna walhamdulillah.